Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jalla: wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri qad fassalna al ayati liqaumi ya'qilun liqaumi ya'lamun. Kurang lebih artinya, dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bintang-bintang. Litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Agar supaya kalian menjadikan petunjuk dengannya di kegelapan-kegelapan daratan maupun di lautan. Petunjuk arah maupun waktu. Ini salah satu di antara tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan adanya bintang-bintang. Dan di sana masih ada tujuan yang lain. Insya Allah nanti saya nukilkan keterangan dari Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi, tabi'iyun jalil, alimun fi zamanih. Qad fassalna al-ayat ay bayyanna tayyannaha wa wadahnaha, maka kami jelaskan, kami terangkan tentang ayat-ayat kami, ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah dari apa yang telah kita pelajari bersama dari ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang ciptaan-ciptaan Allah. Di situ Allah memperkenalkan tentang ayat-ayat kauniyah kepada kita. Allah yang menciptakan adanya malam dan siang. Allah menciptakan dan menumbuhkan berbagai macam biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, sebagai bahan pokok makanan anak Adam maupun dari kalangan binatang ternak mereka. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan matahari, ciptakan bulan yang begitu besar dan banyak kemanfaatan-kemanfaatan dan al-masalih, kemaslahatan-kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada ayat yang sekarang ini, yang sedang kita bahas ini, Allah juga masih memperkenalkan kepada kita tentang ciptaan-ciptaannya. Di antara adalah ciptakan adanya an-nujum, bintang-bintang. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah rinci masing-masing jenis dan nau'nya. Allah rinci, Allah bedakan antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing memiliki masalih, kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuatu sia-sia begitu saja tanpa ada guna. Pasti banyak kemanfaatan-kemanfaatan di situ. Qad fassalnal ayat, dan sungguh telah kami jelaskan, kami terangkan ayat-ayat, liqami ya'lamun, bagi kaum yang mereka mau mengetahuinya, mau memahaminya, mentadaburinya. Dengan tadabur yang akan mengantarkan seseorang kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur yang akan mengantarkan seseorang mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Karena kelaziman, keharusan, konsekuensi dari seseorang menetapkan kerububiahannya Allah Subhanahu wa taala adalah dia juga harus menetapkan keesaan Allah dalam hal ibadah. Allah Maha Esa, Maha Tunggal dalam menciptakan itu semua, maka Allah Maha Esa, Maha Tunggal pula di dalam peribadahan. Selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun para pemujanya, penyembahnya mengatakan itu sebagai bentuk sesembahan, akan tetapi itu adalah sesembahan yang batil. Sesembahan yang batil. Dikarenakan tidak mampu mencipta, tidak mampu mendatangkan manfaat maupun menolak madarat, baik untuk diri si sesembahan itu sendiri maupun untuk penyembahnya. Tidak mampu. Tak mampu mendengar doa orang yang minta kepadanya, apalagi mengabulkannya. Maka dari itu Allah melarang Rasulnya, yang larangan ini berlaku pula untuk umatnya. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Jangan engkau menyeru, berdoa, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepadamu, demikian pula tidak bisa menolak mudarat darimu. Karena al-khair was-syarr muqaddarani min 'indillah. Kebaikan maupun kejelekan, keduanya ditakdirkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tak akan mampu. Maka seorang yang bertauhid, seorang muslim, harus kepada Allah dia menunjukkan seluruh ibadahnya. Baik itu doa, baik itu salat, puasa, maupun yang lainnya demi anwa'il ibadah. Selain Allah sama sekali tak ada hak. Maka dari itu Allah mengatakan zalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu bahwa Allah adalah sembahan yang hak, sedangkan apa yang disembah dari selain Allah itu adalah sembahan-sembahan yang batil yang harus kita ingkari dan harus kita tinggalkan dari mengibadahinya. Taib. Qala ba'du salaf Di antara adalah Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi. Beliau menjelaskan man i'taqada fi hadhihi an-nujumi ghaira thalathin faqad akhta'a wa kadzdzaba 'ala Allah subhanahu أن الله جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. Barang siapa yang berkeyakinan في هذه النجوم pada bintang-bintang ini غير ثلاثين selain dari tiga tujuan, maka sungguh dia telah keliru, dia telah dusta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, seperti apa yang ada pada keyakinan kaum musyrikin berupa idhafatun ni'mah, menyandarkan kenikmatan-kenikmatan, di antara adalah al-matar, kenikmatan berupa turunnya hujan, mereka sandarkan kepada bintang-bintang. Orang yang seperti itu adalah kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-iman bil-qawqab, meyakini bahwa bintang-bintang itu yang memberikan pengaruh terhadap turunnya hujan. Beda dengan ahli tauhid, dia sandarkan nikmat hujan tersebut maupun nikmat yang lainnya. Saya dominan berbicara masalah nikmat hujan karena ini yang terkait dengan pembahasan. Karena orang-orang musyrikin menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Sehingga ketika turun hujan mereka mengatakan mutirna bin nau'i kada. Kami diturunkan hujan dengan bintang ini, bintang ini. Orang seperti ini kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sangat rentan sekali kufur terhadap Allah. Beda dengan ahli tauhid, seorang muslim, seorang muslimah yang faham tentang akidah. Ketika turun hujan, dia sandarkan nikmat hujan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kami dihujani, diturunkan hujan pada kami dengan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Dia sandarkan kepada Allah. Nah, taib. Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang berkeyakinan tentang bintang-bintang ini untuk selain tiga tujuan, maka sungguh dia telah keliru dan dusta atas nama Allah atau dusta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga keyakinan itu yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah ialah annallaha ja'alaha zinatan lissama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bintang-bintang itu sebagai perhiasan bagi langit. Fi'lan, memang demikian nyatanya. Ketika datang gelapnya malam yang menutup seluruh muka bumi, Allah Subhanahu wa taala munculkan bintang-bintang di atas langit sana, begitu indah. Naam. Begitu indah langit-langit tersebut, terutama di tempat-tempat yang cenderung di sana penerangan kurang, seperti di kebun-kebun atau di lautan, di padang sahara. Nah, kita melihat langit begitu indah, bintang-bintang bertebaran. Zinah lisama. Adapun di kota, karena suasana terang, enggak seberapa tampak, enggak seberapa terasa. Tapi ketika di tempat-tempat yang gelap, di lautan, terasa sekali manfaat adanya bintang. Nah, keindahan langit dan tanda untuk menentukan arah dan waktu. Apalagi bagi para nelayan, besar sekali manfaatnya keberadaan bintang. Warujuman lisyayatin. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Mulk. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha warujuman lisyayatin. Dan sungguh telah kami hiasi langit-langit dengan al-masabih, bintang-bintang, dan sebagai rujuman lisyayatin, pelempar syaitan yang mencuri berita dari langit. Nah, yang kemudian dicampur adukan dengan 99 kedustaan oleh para dukun, tukang sahir, sehingga terkadang apa yang diucapkan oleh dukun sesuai kenyataan, akan tetapi dustanya lebih banyak kerjasama dengan setan yang mencuri berita dari langit. Terkadang berhasil terlempar dengan bintang tersebut sehingga gagal pencurian berita dari langit, terkadang berhasil. Semua itu berdasarkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, wabtilaan minhu, ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Apakah dia mengimani Allah atau mengimani setan? Nam, membenarkan ucapan-ucapan dukun yang kerjasama dengan setan. Wa yuhtada biha fi dhulumatil bahri wal bahri. Ini fungsi ketiga. Dan untuk dijadikan petunjuk dengannya, dengan bintang-bintang itu, pada kegelapan-kegelapan daratan maupun di lautan. Nam, sangat besar sekali manfaat dari adanya bintang-bintang. Selain untuk perhiasan langit, demikian pula untuk pelempar setan, juga untuk dijadikan petunjuk di dalam gelapnya ketika di daratan maupun di lautan. Para nelayan sangat-sangat merasakan sekali manfaat adanya bintang ini, menentukan arah di tengah lautan. Nah, bagi yang terbiasa, enggak terbiasa, dia akan bingung mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Bintang itulah yang mereka, ya, salah satu yang mereka jadikan petunjuk untuk menentukan arah maupun waktu. Ini yang harus kita yakini bersama, barakallahu fikum, bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan bintang adalah untuk tiga ini. Pertama, zinatan lisama. Yang kedua, rujuman lisyayatin. Yang ketiga adalah alamatan, sebagai tanda. Yuhtada biha, yang dijadikan petunjuk dengannya fi dhulumatil bahri wal bahr. Tanamkan tiga keyakinan ini. Nah, selain itu harus disingkirkan dari keyakinan-keyakinan yang batil, seperti keyakinan yang ada pada kaum jahiliyah. Taib, kita baca keterangan beliau rahimahullah. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil bari wal bahri hina tashtabihu alaikum almasaliku. Tatkala tersamar atas kalian almasalik, jalan yang dia tempuh. Jalan yang dia tempuh itu ngarah kemana? Bingung di gelapnya malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah dan rahmatnya ciptakan bintang sehingga dia bisa tentukan, oh muncul bintang ini, nah muncul pada jam sekian, arahnya kemana, dia paham. Ketika memahaminya, dia bisa untuk menentukan arah kemana dia akan menentukan perjalanannya. Dan di situ disyariatkan kita untuk mempelajari ilmu nujum lihadal gharad, untuk tujuan yang seperti ini, yang dinamakan dengan ilmu at-tasyir, bukan taksir. Nah, wa yatahayyaru fi sayrihi al asaliku. Tatkala asalik, orang yang menempuh perjalanan tadi, yatahayyar, bimbang, fi sayri, di dalam perjalanannya dia bimbang, ragu, bingung, kemana arah langkahku ini, selatan apa utara, barat apa timur, gelap gulita seperti ini. Allah ciptakan bintang di atas langit sana untuk menentukan arah. Waja'alallahu an-nujuma hidayatan lil khalqi ila sabil allati yahtajuna ila sulukiha. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bintang-bintang sebagai petunjuk untuk makhluk, ila sabil, petunjuk menuju jalan, allati yahtajuna ila sulukiha, yang mereka membutuhkan untuk menempuhnya. Mereka para manusia membutuhkan untuk menempuh jalan tersebut walaupun di gelapnya malam, namun tetap bisa mengetahui arahnya. Para nelayan-nelayan kadang mereka berangkat berlabuh itu rombongan, kadang dalam satu perusahaan memiliki sekian unit kapal. Jam tertentu start, berangkatlah berlabuh. Bahkan ada yang sampai perjalanan begitu jauh, berhari-hari. Di tengah lautan yang begitu luas dan gelap. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya dan kasih sayang-Nya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ciptakan adanya bintang. Sehingga dengan sebab bintang itu mereka bisa mengambil petunjuk arah maupun petunjuk waktu. Lima salihihim, yang mereka membutuhkan jalan perjalanan tersebut untuk kemaslahatan mereka. Untuk kemaslahatan mereka. Mengais rizki melalui nelayan. Ya, menangkap ikan dan yang lainnya dari binatang-binatang yang hidup di laut. Demikian pula watijaratihim, untuk perdagangan mereka. Kapal-kapal tongkang itu. Nah, diantaranya yang muat minyak lah, yang muat batu bara lah. Perdagangan dari satu negara ke negara yang lain. Bahkan pengiriman hewan-hewan kurban pun ada yang melalui kapal. 6. Kirim ke Kalimantan, kirim ke Batam. Subhanallah. Begitu besar dan luas rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Yang dengan kita merenungi itu semua barakallahu fikum, sekali lagi memberikan kelaziman konsekuensi agar kita mengibadahi kepada Allah semata. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Selain Allah apapun bentuknya haram untuk kita mengibadahinya. Tidak ada hak sedikit pun. At-tauhid mabniun ala ta'zim. Tauhid itu dibangun di atas pengagungan. Pengagungan terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. A'zamul huquq wa akbaruha. Maka dari itu Allah sebutkan pertama kali di dalam ayat huququl asyarah yang menjelaskan tentang hak-hak yang 10. Pertama kali disebutkan adalah haknya Allah kepada hamba. Qala Allahu 'azza wa jalla wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil wali dan istana, wabidil kurba, wal jaridil kurba, wal yatamal masakin, al-ayah. Ada 10 hak di situ. Pertama kali yang disebutkan adalah haknya Allah. Di situ menunjukkan bahwa a'zamul hukuk huwa haqqullah alal ibad. Wa asfarihim, maupun di dalam safar-safar mereka. Minha nujumun, di antaranya yang mereka jadikan sebagai petunjuk arah adalah an-nujum, bintang-bintang. Nah, minha yang di antara bintang-bintang tersebut nujumun la tajalu tura wala tasiru an mahalliha. Di antara bintang-bintang tersebut ada bintang yang terus-menerus tura, tampak dilihat dengan jelas dan dia tidak berjalan, tidak berpindah dari tempatnya. Wa minha, dan di antaranya pula mahuwa mustamirun as-sair atau mustamirus sairi ya'rifu sairahu ahlul ma'rifah bidhalik. Dan di antara bintang-bintang tersebut ada yang mustamirus sair, terus berjalan, yang mengetahui perjalanan peredaran bintang tersebut, ahlul ma'rifah bidzalik, orang yang memang memiliki keahlian pengetahuan dalam perjalanan bintang. Dan para nelayan, mereka banyak yang memahami tentang masalah keadaan bintang ini. Bintang ini muncul jam berapa, arah mana. Banyak di antara mereka yang mengetahui. Wa ya'rifuna bihi al-jihad wal awqat, yang mereka mengetahui dengan bintang tadi al-jihad, arah maupun waktu-waktu. Taib. Ini salah satu dari manfaat Allah Subhanahu wa taala menciptakan an-nujum, yaitu agar supaya mereka manusia mengambil petunjuk dengannya tentang arah jalan yang mereka tempuh atau waktu yang ada pada mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita ambil pelajaran pada malam hari ini. Wa insyaAllah kita sambung fi darsil qadim biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.